والحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kami fitrah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini yang sebenarnya kita selalu membahas mengenai kitab Al-Qawaidul Arba'. Namun untuk kesempatan kali ini akan kita ubah. Untuk sementara kita akan bermuzakarah, bermurajaah, saling ingat mengingatkan tentang suatu perkara yang penting dalam agama ini, yaitu perkara al-amalu bil-ilm, yaitu mengamalkan ilmu yang sudah diketahui, ilmu yang sudah dipelajari, yang dimana perkara ini mendapatkan perhatian dan porsi yang besar di dalam agama kita. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang memiliki ilmu dan juga dari sisi yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang tidak beramal dengan ilmunya dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya pun juga mencela orang-orang yang tidak beramal dengan ilmu yang sudah dimilikinya. Maka ini sangat penting untuk kita pelajari, sangat penting untuk kita saling ingat mengingatkan bahwasanya ilmu ketika dipelajari bukanlah yang diinginkan dengan ilmu tersebut adalah zat dari ilmu tadi, namun adalah buahnya yang diinginkan, yaitu al-amal, amalan daripada ilmu tersebut. Sebagaimana ini nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah s.a.w. bersabda, la tazulu qadam abdin, la tazulu qadam abdin hatta يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya tentang empat perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. An shababihi fima ablah, dan tentang perkara masa mudanya ketika dia masih syabab, masih pemuda, masih kuat. apa yang dia lakukan, untuk apa dia menghabiskannya. Wa malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah, dan tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia infakkan, untuk apa dia gunakan harta tersebut. Wa an ilmihi madza 'amila bih, dan tentang ilmunya, apa yang sudah diamalkan darinya. Maka apabila seorang telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki perhatian terhadap ilmu syar'i, maka ini adalah suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk dia syukuri. Karena sedikit atau bahkan sangat sedikit dari umat manusia pada zaman sekarang, dari kaum muslimin pada zaman sekarang, yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk mau peduli terhadap ilmu agama, sebagaimana itu kita saksikan bersama. Tentang ilmu dunia, mereka betul-betul memiliki ihtimam, memiliki konsentrasi, memiliki perhatian, ingin untuk menjadi yang nomor satu, ingin menjadi yang paling alim, paling berpengetahuan, paling berilmu tentangnya. Namun tentang permasalahan ilmu agama yang sebenarnya itu lebih penting daripada ilmu-ilmu duniawi, karena menyangkut kehidupannya di dunia dan juga di akhirat, mereka bermalas-malasan, acuh tak acuh, masa bodoh. Maka ini adalah suatu kenikmatan ketika sudah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu. Tapi apakah kemudian setelah dia mempelajari ilmu berarti dia telah selamat? Selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari akhir. Kemudian juga kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-jannah. Belum tentu. Jadi ini menjadikan kita semakin merasa takut. Setelah kita memiliki ilmu, kemudian kita tidak beramal dengannya, maka ini adalah suatu perkara yang akan mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan membahas sedikit mengenai al-amalu bil ilm di risalah yang ditulis oleh Syekh Abi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah, yang beliau menulis risalah ini. Kemudian yang ingin dijelaskan oleh beliau dalam risalah ini adalah suatu ucapan yang dituliskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau menyampaikan bahwasanya ilmu ini adalah suatu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian orang yang memiliki ilmu yang jujur dan juga ikhlas dan juga beramal dengan ilmunya yang telah dia ketahui dari agama Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka dengan beberapa derajat. Dan juga mereka lah orang-orang yang kemudian khawatir dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir terhadap adat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ini adalah pujian Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat ke-28, innama yakhshallaha min ibadihi ulama, sesungguhnya orang-orang yang memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Maka para ulama lah yang kemudian betul-betul merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian konsekuensinya mestilah seorang ulama yang seperti ini keadaannya dia akan beramal dengan ilmunya. Ketika dia merasa takut dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan beramal. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang kemudian apabila ditakuti, justru kemudian orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa takut kepadanya, justru berlari dan kembali kepadanya, yaitu apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhiru ila Allah." Maka larilah kalian kepada Allah. Ketika takut dari Allah Subhanahu wa taala, larilah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan beramal. Maka seorang alim yang betul-betul merasakan khasyah tadi, maka dia akan beramal dengan ilmunya, mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ingin menjauhkan dirinya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dialah yang kemudian paling tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, kemudian dia akan mengamalkannya, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai, apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi, maka dia menjauhinya. Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah memuji tentang perkara ilmu, dan juga memuji para ulama, dan mengatakan, mengkabarkan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para ulama adalah para pewaris para nabi. Akan tetapi tidaklah semua orang yang alim memiliki ilmu dikatakan sebagai pewaris nabi. Ada persyaratannya di situ. Haruslah dia adalah seorang yang ikhlas. Ikhlas dalam ilmunya, ikhlas dalam amalannya. Dan haruslah dia mengamalkan ilmu yang telah dimilikinya. Dan juga dia menyebarkannya di antara manusia, di tengah-tengah manusia yang membutuhkan ilmu tersebut. Maka dia membenahi dirinya sendiri dengan beramal atau dengan berilmu dan beramal, dan juga kemudian dia membenahi manusia yang selainnya dengan berdakwah, mengajak mereka kepada ma'ruf, melarang mereka dari yang mungkar. Akan tetapi apabila kemudian dia tidak beramal dengan ilmunya, ini pertanda kerusakan yang ada pada dirinya. Dan justru seorang alim apabila tidak beramal dengan ilmunya, ini akan membawa kepada kerusakan umat. Sebagaimana disebutkan, zallatul alim, zallatul alam, ketergelinciran seorang alim, maka itu adalah ketergelinciran alam, ketergelinciran orang-orang yang mengikutinya. Maka seorang alim apabila tidak beramal dengan ilmunya, ini lebih jelek dampaknya daripada sekedar seorang individu kaum muslimin yang tidak beramal dengan ilmunya. Maka tidak semua yang dikatakan sebagai seorang alim itu kemudian dikategorikan sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Namun ternyata harus ada syarat-syaratnya, orang yang ikhlas, orang yang kemudian beramal dengan ilmunya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak beramal dengan ilmunya, dan juga mengancam dengan ancaman yang keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menceritakan tentang keadaan ahlul kitab dalam surat At-Taubah ayat 34, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari kalangan ahbar, yaitu ulamanya, orang-orang ahli kitab, war ruhban, dan juga ahli ibadah dari mereka, Banyak dari mereka layak kulun amwalan nasi bil batil. Memakan harta manusia dengan cara yang batil. Padahal mereka apa? Padahal mereka adalah orang-orang yang berilmu. Padahal mereka adalah orang-orang yang banyak ibadahnya di hadapan manusia. Namun kemudian tidak mengamalkan ilmunya sehingga memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah, dan kemudian menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara berfatwa dengan fatwa-fatwa yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang dia sebetulnya mengetahui ilmunya, namun dikarenakan mencari keridhaan manusia, maka dia berfatwa dan membimbing dengan bimbingan yang sesuai dengan keinginan manusia. Maka apa yang terjadi? Dia menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini, yang seperti ini adalah ulama yang tidak beramal dengan ilmunya, mengetahui sudah Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki berupa ilmu, namun kemudian dia justru menyimpangkan manusia dari ilmu tadi, ya, dan mengikuti hawa-hawa nafsu manusia, mengikuti selera-selera mereka, berfatwa, membimbing dalam bimbingan ilmu yang sesuai dengan kemauan orang yang bertanya, orang yang dihadapinya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surat As-Saff ayat ketiga. Betapa besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Berkata dengan perkataan-perkataan yang baik, memerintahkan dengan perkara-perkara yang ma'ruf, melarang dari kemungkaran, namun apabila dilihat dari amalannya, maka tidak terwujud apa yang dia sampaikan kepada manusia. Perkara-perkara yang dia perintahkan, dia tidak menjalankannya. Ada pun perkara-perkara yang dia larang, dia sendiri yang terjatuh ke dalamnya. Dan bahkan mungkin sebagai orang yang paling banyak melakukan hal tersebut. Maka yang seperti ini juga datang peringatannya, diperingatkan dari hal yang seperti ini dalam hadis yang muttafaqun alaihi, disepakati kesahihannya oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Wa sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yufta bir rajuli yawm al-qiyamati fayulqa fi an-nar. Didatangkan seseorang pada hari kiamat kemudian dilemparkan ke api neraka. Fatandaliqu aqtabu batnihi, maka keluarlah isi perutnya. Fayaduru biha kama yadurul himaru fi ar-raha. Maka kemudian dia berputar, yaitu dengan isi perutnya tadi dijadikan sebagai tali pengikat, kemudian dia berputar dengan isi perut yang terburai. Kama yadurul himaru fi ar-raha, seperti keledai yang kemudian berputar pada ar-raha, yaitu alat penggiling gandum yang berupa dua buah batu yang besar, kemudian diberikan tiang kayu atau kemudian diberikan pasak kayu yang kemudian diikatkan kepada apa? Diikatkan kepada keledai, dan keledainya berputar sehingga batu yang di atas berputar menggesek gandum yang ada di tengah, sehingga gandum pun hancur menjadi tepung, ya, menjadi bubuk. Ini apa? Roha. Maka begitulah keadaannya orang tadi, dilemparkan ke neraka, kemudian ususnya terburai, dan kemudian usus tersebut menjadikan dia berputar pada porosnya di api neraka. Dengan keadaan seperti itu, keadaan yang sangat mengerikan, keadaan yang sangat memalukan. Qala fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Maka para penduduk neraka berkumpul melihat kepada orang tadi. Fayaquluna ya fulan. Maka mereka berkata, wahai fulan, malaka, apa yang terjadi padamu? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah kamu dahulu itu melarang memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar? Kamu dahulu yang berdakwah, kamu dahulu yang menyampaikan, kamu dahulu yang memerintahkan dan melarang, kamu yang membimbing kami. Ada apa denganmu, wahai fulan? Fayaqulu bala. Maka dia pun mengatakan, ya memang seperti itu. Kuntu amirun bil ma'rufi wa la atihi. Dahulu aku memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, kemudian aku tidak mengerjakannya. Wa anha 'anil munkari wa atihi. Dan aku melarang dari perkara yang mungkar, kemudian aku mengerjakannya. Yaitu perbuatannya justru berbanding terbalik dengan apa yang kemudian diucapkannya. Ini apabila keadaannya memang betul-betul seorang yang mengatakan dan mengungkapkan apa yang dia ketahui. Betul-betul dia melarang dari yang mungkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Justru di sana ada yang lebih buruk dari orang yang seperti ini keadaannya. Yaitu orang yang sudah memiliki ilmu, namun ketika dia mendakwahkan ilmunya, dia justru mengatakan perkataan-perkataan yang mungkar, memerintahkan kepada yang mungkar, dan justru melarang dan memperingatkan dari yang ma'ruf. Ya. Dalam barat dia sudah mengetahui ilmunya, tapi tadi mengikuti selera manusia misalnya, sehingga memerintahkan perkara yang mungkar. Ya. Mengikuti keinginan manusia, mereka sudah berada dalam suatu kemungkaran tertentu, yang walaupun dia mengetahui tentang salahnya perbuatan tadi, namun dia kemudian mengikuti selera mereka. Jadi dia tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf, tidak melarang dari yang mungkar, dan justru kemudian terjatuh kepada yang mungkar. Ini lebih parah daripada apa yang disebutkan dalam hadis. Dan itu ada pada umat manusia sekarang ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 16, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an taqsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fa qala 'alaihimul amadu fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Bukankah sudah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk menjadi khusyuk hati-hati mereka dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengingat apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa al-haq, mengingat Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, mengingat Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Maka seperti ini seharusnya menjadikan khusyuk, menjadikan betul-betul hati-hati kaum muslimin, hati-hati orang yang beriman, khusyuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Dan jangan menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum umat Islam, yaitu ahlul kitab, al-yahud dan nasara. Tatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuh. Maka berlalu dari mereka waktu yang panjang, maka kemudian hati-hati mereka menjadi keras, tidak khusyuk. Padahal sudah turun kepada mereka kitab, sudah turun Taurat, sudah turun Injil, sudah turun Zabur kepada mereka. Namun kemudian apa yang terjadi? Mereka tidak mau mengamalkan apa yang ada di dalam kitab-kitab mereka tersebut, tidak mau mentadabburi. Sehingga tidak khusyuk hati-hati mereka, justru apa? Bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bertambah keras hati mereka. Wa katsirun minhum fasiqun. dan banyak dari mereka adalah orang-orang yang fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mereka orang-orang yang berilmu. Lah datang kepada mereka kitab. Terutama orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang berilmu, memiliki ilmu, mempelajari ilmu, mengerti tentang ilmu, namun tidak mengamalkannya. Maka pantasnya bagi umat Islam ini supaya mereka menghindari jalannya orang-orang yang telah sesat dari ahlul kitab tersebut. Mereka mempelajari ilmu tapi tidak mengamalkannya, sehingga apa? Keras hati mereka, dan kemudian amalan mereka menjadi amalan-amalan yang fasik, yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan amalan-amalan yang merupakan dosa besar, riba, dan juga muamalah-muamalah yang lainnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menipu, kemudian juga merekayasa suatu yang haram supaya menjadi dianggap sebagai sesuatu yang halal, sehingga direkayasa. Jadi yang merupakan pekerjaan dan kemudian amalannya ahlul kitab. Dalam keadaan apa, Pak? Dalam keadaan apa? Dalam keadaan mereka telah berilmu, turun kepada mereka kitab. Mereka mengetahui perintah, mereka mengetahui larangan, tapi amalannya fasik. Amalannya fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang menjadikan hati mereka menjadi keras? Tidak adanya amal dengan ilmu. Maka apabila sudah keras hati seorang manusia, ini yang akan membinasakannya. Hati sudah keras, berarti apa? Tidak akan menerima kebenaran, tidak akan mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Kemudian pada taraf yang selanjutnya, ketika dia sudah memiliki ilmu, sudah dia kemudian tidak mengamalkannya, dia akan menyembunyikan ilmu tadi. Ini pada taraf yang selanjutnya. Dan kemudian beramal dengan yang kebalikan dari ilmu yang dia ketahui. Maka inilah yang kemudian menjadi efek dari tidak beramalnya seorang dengan ilmu yang dimilikinya, tidak beramalnya seorang dengan ilmu yang dimilikinya. Kerasnya hati, ya, kerasnya hati. Dan orang-orang yang seperti ini telah ada di dalam umat ini, sebagaimana ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Orang-orang yang kemudian mengerti tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala namun meninggalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, khairukum qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik kalian umat Islam ini adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka generasi yang kedua, kemudian yang setelah mereka generasi yang ketiga. Tsumma yakunu ba'dahum qaumun yahunun wa la yutamanun. Kemudian akan ada setelah mereka, setelah generasi yang terpuji tadi, tiga generasi pertama dari umat Islam, suatu kaum yang mereka berkhianat dan tidak memiliki amanah. Wa yashhaduna wa la yustashhadun. Dan mereka bersaksi kalau mereka tidak diminta untuk bersaksi. وَيَنْزُرُونَ وَلَا يُفُونَ. Dan mereka bernazar dalam keadaan mereka tidak menunaikan nazarnya. وَيَذْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنْ. Dan kemudian akan mulai tampak pada diri mereka siman, yaitu kegemukan, ya. Walaupun bukan berarti tidak boleh, tapi ini menunjukkan bahwasanya pada masa tersebut betul-betul keadaan makmur. Tapi kemudian orang-orangnya fasik. Adanya makmur, tapi orang-orangnya fasik. Maka inilah keadaan sebagian kaum dari umat ini, umat Islam ini. Mereka berkhianat, tidak bisa dipercaya, kemudian mengamalkan amalan-amalan kefajiran, mengikuti syahwat mereka, waliyadzubillah. Kecuali memang Allah subhanahu, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan, yaitu al-ta'ifah al-mansurah, yang telah dipuji oleh Rasulullah SAW, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada mereka untuk menuntut ilmu dan beramal dengannya. Maka inilah yang wajib bagi kita. Bahwasanya yang pertama kita menuntut ilmu, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak cukup sampai di situ, kita beramal dengannya. Maka ketahuilah, apabila kita masih berada dalam keadaan bodoh, maka ini adalah suatu penyakit yang mematikan. Tapi yang tidak kalah mematikannya adalah seorang berada dalam keadaan sudah memiliki ilmu, namun dia tidak mengamalkannya. Ini dua penyakit. Kebodohan mematikan, beramal atau tidak beramal dalam ilmu ini juga tidak kalah mematikannya, tidak kalah membinasakannya bagi seorang hamba. Dua-duanya harus dihindari, dan dua-duanya adalah jalannya al-maghdubu alaihim wadh-dhalin, jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga jalan yang satu adalah jalannya al-dhalin, orang-orang yang tersesat, yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beramal dengan ilmu itu adalah sesuatu yang harus. Apabila ilmu tidak diamalkan, akan menjadi bala, akan menjadi musibah bagi seseorang. Ya. Ilmu yang tidak diamalkan, maka diistilahkan dengan apa? Ilmu dar, ilmu yang bermadarat. Adapun sebaliknya, ilmu yang diamalkan dinamakan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi ada dua kemungkinan. Apakah ilmu tersebut menjadi ilmu nafi', yang selalu kita minta dalam doa kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepadaku, atau kemudian aku memintamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Apa ilmu nafi'? Ilmu yang diamalkan, membuahkan amalan. Ini yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun coba kita bahas bahwasanya sebetulnya ilmu yang diturunkan kepada oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ayat-ayat Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pada asalnya bermanfaat, mesti bermanfaat. Al-Quran dan sunnah itu bermanfaat, ya. Dari sisi zatnya, ya, ayat-ayat Al-Quran tersebut dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ilmu-ilmu yang kemudian diambil dan disarikan oleh para ulama dari Al-Quran dan Al-Sunnah itu bermanfaat. Namun kemudian dari sisi mana kemudian dikatakan bisa jadi bermadharat, bisa jadi bermanfaat? Dari sisi orang yang memiliki ilmu tadi, bukan dari sisi ilmunya. Jadi ada dua sisi untuk melihat dan memandang tentang permasalahan ini. Dari sisi ilmu tersebut sendiri, ini pasti bermanfaat. Kita harus bersemangat untuk mendapatkannya. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah untuk perkara yang bermanfaat bagimu, di antaranya ilmu, ya. Bermanfaat. Kita harus bersemangat untuk meraih ilmu tersebut. Tapi kemudian bagaimana para ulama mengatakan ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat, padahal sama-sama Al-Qur'an, As-Sunnah. Dari sisi person-personnya yang memiliki ilmu tadi, yang sudah meraih ilmu tadi, apakah mau mengamalkan ataukah tidak? Apakah kalau dia mengamalkannya, ini ilmu yang bermanfaat. Adapun apabila dia tidak mengamalkannya, ini ilmu yang bermadarat, menjadi bala, menjadi musibah baginya. Dan bisa jadi madaratnya bukan terbatas bagi dirinya saja. Bisa jadi madaratnya kemudian menimpa orang yang lain juga. Menimpa orang yang lain juga yang ada di sekitarnya, yang menjadikan dia sebagai kuduah, menjadikan dia sebagai contoh. Ya. Maka ketika dia tidak beramal dengan ilmu yang disampaikannya, yang dilihat justru amalannya, bermadarat bagi orang yang di sekitarnya. Ataupun kemudian dia termasuk orang yang tadi menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan ilmunya. Ini jelas madaratnya. Berfatwa dengan fatwa-fatwa yang batil, yang tidak sesuai dengan ilmu yang dimilikinya, namun karena mengikuti syahwat, hawa nafsunya, menginginkan dunia dari manusia yang ada di sekitarnya, menginginkan pujian, menginginkan untuk diakui, tidak ingin untuk ditinggalkan, ingin mendapatkan pengikut dan yang lain sebagainya, maka jelas ini bermadarat bagi orang-orang yang di sekitarnya. Inilah ilmu yang bermadarat. Inilah ilmu yang bermadarat. Bermadarat bagi dirinya sendiri dan bermadarat bagi orang-orang yang di sekitarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Dan Al-Qur'an itu sebagai hujjah bagimu atau kemudian hujjah atasmu. Hujjah bagimu yaitu yang membelamu nanti pada hari kiamat, menjadikan berat amal timbangan amalan kebaikanmu, atau kemudian hujjatun alaik, hujjah atasmu yang memberatkanmu dan justru menjadikan kamu terjatuh kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika kamu tidak mengamalkan Al-Quran tersebut. Dan juga Imam Sufyan Ats-Tsauri yang senada dengan itu, atau Sufyan ibn Uyainah, menyatakan al-ilmu illam yanfa'ka darraka. Maksudnya ilmu itu apabila tidak bermanfaat bagimu maka akan bermadarat bagimu. Pilihannya dua, bermanfaat atau bermadarat. Maka Imam Al-Khatib memberikan catatan kepada ucapan Sufyan bin Uyainah ini, illam yanfa'hu bi an ya'mala bihi darrahu bi an yakuna hujjatan alaihi. Bahwasanya apabila ilmu tersebut tidak bermanfaat dengan dia mengamalkannya, ya, ini yang bermanfaat apabila dia memanfaatkannya. Apabila menjadi ilmu yang tidak bermanfaat karena dia tidak mengamalkannya, maka darrahu, maka akan bermanfaat bermadarat baginya. Bahwasanya ilmu tersebut akan menjadi hujjah nanti yang memberatkannya. Ya. Tidak ada alasan lagi bagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dia sudah mengetahui ilmunya, maka tidak ada alasan lagi baginya dan justru akan diberatkan dengan ilmu yang sudah diketahuinya tersebut dalam keadaan dia tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang orang-orang yang sudah mendapatkan kitab, sudah mendapatkan pengetahuan dan ilmu dari orang-orang pada kaum yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu, kemudian tidak mengamalkannya dengan perumpamaan yang sangat jelek. Nah, seharusnya kita ketika mendengarkan perumpamaan yang seperti ini, kita menjadi berusaha untuk menghindari sifat ini. Karena perumpamaan yang sangat jelek sekali. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ. Permisalan orang-orang yang kemudian membawa Taurat, mereka sudah mengerti tentang Taurat, itu kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabiullah Dawud alaihissalam atau Musa alaihissalam, kepada Musa alaihissalam. Thumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak mengamalkannya, mengamalkan Taurat tersebut. Kama dalil himar, seperti himar, seperti keledai, yahmilu asfara, membawa lembaran-lembaran. Oh, ilmunya banyak, ilmunya bertumpuk, tapi tidak diamalkan, ya seperti himar, tidak mendapatkan manfaat dari apa yang kemudian dibawanya berupa lembaran-lembaran, lembaran-lembaran yang sangat banyak, tapi dia himar, tidak bisa membaca, ya. Walaupun dia kemudian membawa lembaran-lembaran tersebut, tidak dapat mengambil manfaat daripada lembaran-lembaran tadi. Cuma dapat apa? Beratnya saja. Dibawa ke sana kemari, ya. Namun kemudian tidak ada kemanfaatan yang dia dapatkan. Padahal dalam lembaran-lembaran tersebut ada ilmu. Dalam lembaran-lembaran tersebut terdapat petunjuk. Tapi dia himar, dia keledai, tidak bisa membaca. Ya. Itu binatang yang sangat dungu. Ya. Kalau gaya adalah perumpamaan bagi orang Arab, bagi sesuatu yang sangat dungu. Binatang yang paling dungu, paling bodoh. Ya. Tidak dapat mengambil pelajaran, atau dapat tidak dapat memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Ini perumpamaan orang-orang yang kemudian tidak beramal dengan Taurat, itu seperti orang bodoh. Seperti orang yang sangat bodoh. Dipermisalkan dengan himar. Dan yang mempermisalkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, "Bisa matalul qaumi alladziina kadzdzabu bi ayatillah." Seburuk-buruknya permisalan bagi orang yang kemudian mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika membaca permisalan yang seperti ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ini menjadi peringatan bagi kita. Mau atau tidak kemudian kita disebut atau digolongkan sebagai orang yang dipermisalkan dengan himar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keledai. Maka sungguh permisalan yang sangat buruk yang seharusnya kita menghindarinya. Maka apa jalan keluarnya? Amalkan ilmu yang telah kita ketahui. Amalkan Al-Qur'an, amalkan As-Sunnah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, "Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satradduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dan katakanlah, beramallah kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat amalan kalian, dan juga rasulnya dan juga kaum mukminin akan melihat amalan tersebut. Dan kemudian kalian akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang syahadah. Kembalikan dari perkara yang ghaib, perkara yang disaksikan, semuanya Allah Subhanahu wa taala ketahui. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian akan memberitahukan kepada kalian apa yang kemudian telah kalian amalkan. Maka amalkanlah. Allah Subhanahu wa taala akan menyaksikannya. Dan kemudian mencatatnya, kemudian akan membalasnya nanti pada hari kiamat kelak. Maka inilah pentingnya seorang untuk beramal dengan ilmu, untuk benar-benar menjadi orang yang jauh dari selain Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang jauh dari murka Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan pembahasan ini, dan juga mungkin akan dilanjutkan dengan pembahasan yang akan datang, kita dapat betul-betul bersemangat dan terlecut semangat kita untuk menjadi seorang yang tidak hanya betul-betul berilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, namun menjadi orang yang ingin merealisasikan dan mewujudkan ilmu tersebut dalam diri kita, dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam hal ibadah atau dalam hal muamalah atau dalam hal pergaulan berupa akhlak yang baik, atau dalam hal meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi sebagai pengingat bagi kita masing-masing. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.